أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله kita akan memanfaatkan waktu yang sebentar ini untuk membahas kitab tentang sharaf yang berjudul Al-Kafi fi Ilmi Sharfi, yang artinya Al-Kafi yang mencukupi dalam ilmu sharaf. Maksudnya diharapkan buku yang kecil ini minimalnya bisa memberikan gambaran kepada kita secara global atau sebagai mukaddimah dalam masalah ilmu sharaf. Langsung ke halaman pertama, ilmu at-tasrifi, ilmu tasrifi. Ilmu tentang tasrif. Sering kita berkata tasrif ya. Itu sama dengan sharaf ya. At-tasrifu lughatan at-taghyiru. Tasrif secara bahasa artinya at-taghyir, perubahan atau pengubahan. Wastilahan, sedangkan secara istilah artinya tahwilul asri al-wahidi ila amthilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Pengubahan satu yang pokok, atau mengubah satu yang pokok, satu kata yang pokok, kepada contoh-contoh yang bermacam-macam. Untuk mendapatkan makna-makna yang dimaksud, yang dimaukan, yang dituju, atau yang diinginkan. Yang mana makna-makna tersebut tidak akan tercapai kecuali dengannya. Dengan mengubah dari satu kata yang pokok kepada contoh-contoh yang bermacam-macam. Mithlu contohnya, kataba. Ini al-aslul wahid, pokok yang satu, satu yang pokok ya. Contohnya apa? Kataba. Artinya apa? Menulis. Diubah menjadi yaktubu, sedang menulis. Kalau kataba artinya telah menulis. Siapa yang telah menulis? Dia seorang laki-laki. Kalau yaktubu berarti sedang atau akan menulis. Sama, dia seorang laki-laki. Pelakunya sama, seorang laki-laki. Uktub, tulislah. Kepada siapa? Kepada seorang laki-laki. Uktub, tulislah kamu, wahai seorang laki-laki. Katibun, artinya apa? Penulis, yang menulis, laki-laki. Maktubun, yang ditulis. Sesuatu yang ditulis, maktubun. Maktabun, tempat menulis. Alias apa? Meja. Jadi kalau kita mendengar meja apa bahasa Arabnya? Maktabun. Dari kata apa? Kataba, menulis. Maktabun, tempat menulis. Atau meja. Jadi enak kalau bahasa Arab tuh. Satu kata bisa diubah-ubah. Menjadi sekian kata. Nasoro, telah menolong. Yansuru, akan atau sedang menolong. Unsur, tolonglah. Nasirun, yang menolong. Mansurun, yang ditolong. Mansurun, tempat menolong. Nah itu tentang tasrif. Nah, kalau nahwu membahas tentang perubahan harokat-harokat akhir kata. Kalau sharaf atau tasrif, perubahan huruf-huruf pada suatu kata. Kita lihat, kataba jadi yaktubu. Berubah kan? Ada tambahan apa? Ya. Jadi yang berubah itu adalah katanya atau susunannya. Huruf-huruf yang ada pada suatu kata berubah dengan ditambah depannya, atau ditambah tengahnya. Seperti di sini, Yaktubu ditambah ya. Uktub tambah hamzah. Beda antara alif dengan hamzah ya. Bedanya apa? Alif dengan hamzah. Jangan hamzah, pakai ha. Hamzah. Kalau hamzah nama orang. Hamzah bin Abdul Muttalib itu pakai ha. Hamzah. Kalau huruf pakai ha. Hamzah tu. Huruf hamzah. Itu beda dengan alif. Kalau hamzah itu ibaratnya bisa kita artikan alif yang berharokat. Bisa dikasih harokat. A, I, U. Atau an, in, un. Kalau alif tidak menerima harokat. Alif itu adalah huruf apa? Mad. Yani dia pasti sebelumnya adalah berfathah. Jadi otomatis alif itu cuma satu. Yaitu huruf mad yang pasti sebelumnya harokatnya berfathah. Seperti A, ada alif di akhirnya. Ba, ta, sa. Itu adalah alif di akhirnya. Jadi kalau yang di sini adalah hamzah. Hamzah ada dua jenis. Ada hamzatul qata', ada hamzatul wasl. Nanti insya Allah dibahas. Yang di sini uktub itu hamzatul wasl. Hamzah yang kalau di tengah tidak dibaca. Misalkan apa? Waktub. Dan tulislah. Kalau di awal dibaca, uktub. Sudah ada. Nah, insya Allah itu mukadimah. Kita sudah masuk waktu maghrib. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.